السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kepada pendengar Isma Radio dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa di udara, on air. Dan alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, dan yang lebih penting adalah keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita istiqamah dalam kehidupan kita, dalam menjalankan dinul Islam ini insyaAllah. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kali ini atau malam ini, saya akan membawakan satu tema, yaitu balasan pasti setimpal dengan perbuatan itu sendiri, atau dikatakan al-jazaa' fi jinsil amal. Balasan itu tergantung dari perbuatan seseorang. Ya, sesungguhnya manusia akan diberikan balasan oleh Allah apa yang dia kerjakan di dunia ini. Jika kalau dia berbuat baik, Allah akan memberikan ganjaran kebaikan-kebaikan. Jika kalau dia berbuat keburukan, Allah pun akan memberikan, yaitu balasan apa yang telah dia kerjakan selama di dunia itu dengan karena keburukannya tersebut. Ma'asul muslimin, rahimani wa rahmatullah. Kenapa perlu kita bahas tentang masalah balasan pasti setimpal dengan perbuatan itu sendiri? Karena masalah balasan yang Allah berikan kepada manusia pasti disebabkan perbuatan itu sendiri. Itu adalah sudah sunnah ilahiyah. Dan kaidah ini, ya, kaidah ini yaitu al-jazaa' fi jinsil amal ini, balasan pasti setimpal dengan perbuatan itu sendiri, adalah kaidah keadilan, suatu kaidah keadilan yang sangat mulia yang disarikan dari nas-nas syar'i. Maknanya adalah bahwa balasan perbuatan akan setimpal dengan jenis perbuatan tersebut. Jelas, jika dia baik, maka balasannya adalah kebaikan pula, dan jika buruk, maka buruk pula balasan yang dia terima. Itulah seperti di Al-Quran dikatakan jazaan wifaqa, ya. Dan ada satu ungkapan misalnya, kama tadin tudan, bagaimana kamu membalas, ya, sebagaimana kamu membalas, maka kamu juga akan dibalas. Ini ada satu ungkapannya. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan pasti kita akan menunai, akan mengambil hasil kebaikan itu. Seperti laksana seorang petani, dia menanam benih-benih untuk pepohonan, untuk hasil-hasil panennya dengan benih yang bagus, maka hasilnya pun akan bagus yang keluar dari tumbuhan tersebut. Jika apa yang dia kerjakan dari benih yang kurang baik kualitasnya misalnya, yang keluar juga kurang baik dari kualitas apa yang dari tumbuhan tersebut. Itu sudah sunnah ilahiyah, berlaku untuk selain hal-hal perbuatan manusia ataupun sesuatu hal-hal yang menyangkut makhluk Allah yang lainnya, seperti tumbuhan tersebut. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahmatullah. Maka daripada itu, urgensi kaidah ini adalah sangat penting. Mengapa? Seandainya seorang muslim meletakkan, ya, kaidah ini di depan kehidupannya, di depan matanya. Ya seandainya seorang muslim ya meletakkan, memahami bahwa balasan itu pasti setimpal dengan perbuatan itu sendiri. Ya meletakkan kaidah ini di depan kehidupannya, di depan matanya, niscaya ia akan mengendalikan dirinya dari banyak dosa dan maksiat. Dia akan muhasabah. Ya. Serta akan senantiasa memberikan gambaran kepada orang tersebut akibat dari perbuatan yang telah menantinya. Subhanallah. Ya. Ya, jadi seorang muslim jikalau dia memahami ya, saya ulang, memahami kaidah ini, akan urgensinya kaidah ini, yaitu balasan pasti setimpal dengan perbuatan itu sendiri. Ya, dia memahami, meletakkan dalam kehidupannya, niscaya ia akan bisa mengendalikan dirinya dari hal-hal yang berbuat maksiat, dosa, serta dia akan memberikan gambaran, akan bisa memberikan gambaran pada dirinya akibat dari perbuatannya, ya, juga buruk yang telah menantinya. Kalau itu baik, dia tahu bahwa dia akan mendapat kebaikan. Kalau itu buruk, dia akan mendapatkan balasan dari apa keburukan yang telah menantinya. Masyaallah muslimin, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan di dalam Sahih Al-Jami' nomor 4452, ada riwayat Abu Nuaim, Rasulullah SAW berkata, kama la yuzdana minasyauk, kama la yuzdana minasyaukil inam, kadzalika la yanzul fujjar manazil abrar, fasluku ayya tariqin syi'tum, fa ayyu tariqin salattum waradtum ala ahli. Sebagaimana anggur ya, kama la yuzdana minasyaukil inam, bagaimana anggur tidak akan ditunai dari duri, tidak mungkin anggur akan ditunai dari duri, tidak mungkin. Anggur-anggur yang duri-duri. Ya. Demikian pula orang-orang yang berbuat dosa tidak akan menempati tempat orang-orang yang baik. Kadzalika la yanzilul fujjar manazilal abrar. Ya. Demikian pula orang yang berbuat dosa, yang maksiat, tidak akan menempati tempat orang-orang yang berbuat baik. Enggak mungkin. Fasluku ayya tariqin syi'tum. Maka tempuhlah jalan mana saja yang kalian kehendaki. Nah. Iya, fa ayyu tariq salaktum waradtum ala ahli. Karena jalan mana saja yang kalian lalui pasti kalian akan sampai kepada apa yang kalian tuju. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW sudah mengatakan demikian. Ya. Tidak mungkin orang yang berbuat dosa, maksiat akan menempati tempat orang-orang yang baik, tidak mungkin. Tidak akan sama itu. Ya. Maka daripada itu Allah dan Rasulullah sudah memperingatkan kita tentang hal ini, bahwa kita pasti akan selalu introspeksi diri jikalau kita sudah mengetahui tentang kaidah ini, yaitu balasan akan menanti atau setimpal dengan perbuatan itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW juga menasihati kita ya dalam dikatakan riwayat Darul Qutni dalam Sahih Jami' nomor 5882, Rasulullah mengatakan, man arada an ya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indah, man arada an ya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah melihat kedudukan Allah padanya. Ya, maknanya barang siapa yang dia ingin mengetahui bahwa dia ini adalah dekat dengan Allah apa tidak, maknanya dia menjadi ketika di dunia ini berbuat baik atau berbuat buruk, ya. Ya, maka Allah hendaklah melihat kedudukan Allah padanya. Allah mendekat kepada dia tidak? Tentu kalau orang yang berbuat maksiat pasti Allah tidak akan mendekat kepada dia. Orang yang berbuat durhaka, berbuat maksiat, tentu Allah tidak akan memberikan kedudukan padanya. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. ditambahkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam riwayatnya, fa inallaha yunzilul 'abd min haitsu anzalahu min nafsihi, karena sesungguhnya Allah menempatkan seorang hamba di mana dia menempatkannya pada dirinya. Karena sesungguhnya Allah menempatkan hamba, seorang hamba di mana dia menempatkan Allah pada dirinya. Maknanya Allah akan menempatkan kedudukan seorang hamba. Allah akan memuliakan seorang hamba, memuliakan seorang mukmin, muslim mukmin pada tempat yang mulia karena perbuatan dia. Karena amal soleh dia, Allah akan memuliakan seorang hamba tersebut. Ya, ini Rasulullah mengatakan demikian. Fa innallaha yunzilul 'abda min haitsu anzalahu min nafsihi. Allah sungguh Allah menempatkan seorang hamba di mana dia menempatkannya, menempatkannya itu manusia ini pada dirinya. Gimana? Mendudukkan Allah, menempatkan Allah sebagai khalik, sebagai sang pencipta sehingga dia selalu taat pada Allah. Dia menempatkan pada dirinya bahwa dia selalu taat pada Allah, apa tidak? Kalau dia tidak taat pada Allah, tentu Allah akan jauh pada dirinya. Ini yang dimaksud dengan hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Maka daripada itu, kaidah tadi, ya, balasan setimpal disebabkan perbuatan itu sendiri adalah kaidah syar'i yang penting sekali, ma'asyiral muslimin. Memiliki pengaruh yang bermanfaat dan besar dalam memperbaiki agama, ya, dan begitu juga dunia, memperbaiki agama dan dunia bagi orang-orang yang memiliki, tentu memiliki iman, akal, ya, dengan akal pun, secara logika pun, akal pun sudah jelas, orang baik akan mendapatkan tanggapan dari lingkungannya dengan kebaikan, mendapat balasan, pujian, orang buruk tentu akan mendapat semohan dan seterusnya. Setelah akal pun sudah demikian. Kaidah ini, masyarakat muslimin, merupakan apa ya? Menjadi motivasi kita. Maaf. Kaidah ini merupakan menjadikan hal memotivasi kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jelas. Kaidah ini merupakan motivasi kita. Ya, untuk mengerjakan amal-amal soleh, mencegah dari bertindak kemaksiatan, kezaliman, ya, jelas merupakan motivasi untuk mengerjakan amal soleh dan mencegah dari bertindak maksiat, durhaka, kezaliman, dan menghibur bagi orang-orang yang terzalimi. Subhanallah. Coba ini, perhatikan yang terakhir. Menghibur atau sebagai penghibur bagi orang-orang yang terzalimi. Bagaimana tidak? Orang yang terzalimi, dia akan berdoa kepada Allah, biarkan dia menzalimi saya. Misalnya dia katakan, pasti Allah akan balas apa yang dia telah menzalimi saya. Menjadi hibur, menjadi hiburan bagi diri dia. Ya, dia tidak akan sedih. Karena orang yang menzalimi berbuat maksiat kepadanya, pasti Allah akan membalasnya. Pasti dia akan terkena balasan azab dari hal itu. Jadi dia tidak akan sedih. Ini yang dimaksud dengan menghibur bagi orang-orang yang terzalimi tersebut. Ya. Dan perlu diketahui para masyhur muslimin, seandainya orang-orang yang zalim, ya, membayangkan yang berbuat maksiat, membayangkan dampak perbuatannya, kemaksiatannya, ya. Ya. Bahwa begitulah bagaimana Allah memberikan balasan pada dia. Baik di dunia, dampak dari perbuatan dia ini, dia akan mempunyai dampak yang perbuatan kemaksiatan itu, baik dia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kalaupun dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah yang cukup menarik. Ya, suatu kisah. Yaitu yang terjadi kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, ya, rahimahullah. Ya, Sa'id bin Jubair berkata kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj terkenal, ya, seorang Al-Gojo, ya, yang begitu kejamnya saat itu. Sa'id bin Jubair berkata kepada Al-Hajjaj ketika dia menanyainya. Jadi Al-Hajjaj menanyai kepada Sa'id bin Jubair. Apa dikatakan Al-Hajjaj kepada Sa'id bin Jubair? Rahmahullah. Pilih wahai Sa'id, dengan cara apa kamu kehendaki aku untuk cara membunuhmu? Ini Al-Hajjaj mengatakan kepada Sa'id bin Jubair. Pilih dengan cara apa yang kamu mau aku membunuhmu, dengan cara apa? Maka Sa'id bin Jubair berkata, bahkan pilihlah sendiri wahai Al-Hajjaj, demi Allah tidaklah kamu benar-benar membunuhku, melainkan pasti kalau Allah akan membunuhmu dengan yang semisalnya pada hari kiamat. Subhanallah. Sa'id bin Jubair begitu teguhnya, begitu yakinnya dengan apa yang dia katakan, ya, bahwa jika engkau ya Hajjat membunuhku, pasti kalau Allah juga akan membunuhmu dengan yang semisalnya, yang semacam itu di dunia ini, kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, makanya ada sebuah hikmah yang berbunyi, para ulama mengatakan, berikan kabar pembunuhan, ya, bagi orang yang membunuh. Ya, maknanya orang yang memberikan, orang yang membuat aniaya, menzalimi, membunuh, kabarkan kepada mereka bahwa mereka kelak akan mendapatkan cara-cara mereka membunuh manusia di dunia ini. Kelak mereka akan mendapatkan balasan begitu juga nanti kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka daripada itu, ya, ada dalil-dalil kaidah. Dalil-dalil kaidah dari balasan pasti setimpal dengan perbuatan itu sendiri. Yang pertama dari Al-Qur'an Nul Karim. Ya. Saya akan bagi dua. Yang pertama, dalil-dalil kaidah ini yang diambil, ya, dari Al-Qur'an. Yang kedua dari As-Sunnah. Nanti kira-kira jam 8:35 nanti apa, rehat sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang pertama An-Nisa 142. Dalil-dalil ini, dari kaidah ini, balasan setimpal dengan perbuatan itu sendiri yang terambil dari Al-Qur'an, yang pertama adalah An-Nisa 142. Allah berfirman, innal munafiqin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu usala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Nah, orang munafik itu menipu Allah. Apa balasannya? Allah akan membalas tipuan mereka. Allah akan membalas tipuan mereka. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Ya, Allah akan membalas tipuan mereka. Orang munafik berbuat kejahatan, dia memutar balikkan agama dan sebagainya, kelak Allah juga akan menghinakan mereka, akan panen amal mereka nanti di dunia ini, kelak mereka akan mendapatkan balasan di akhirat. Ibnu Katsir berkata, orang-orang munafik memang ketika menafsirkan ayat ini, orang-orang munafik lantaran mereka, ya, kejahilan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, ya, mereka meyakini bahwa seakan perkara mereka di dunia ini, ya, tidak akan mendapat balasan di dunia ini seakan, padahal Allah Subhanahu wa taala kelak akan membalas kemunafikan, kemaksiatan, kedurhakaan kelak di hari kiamat. Ini apa? Kaidah yang terambil dari ayat Al-Qur'an, ya. Mereka menipu Allah, orang munafik, Allah pun akan membalas dengan tipuan kepada mereka, maknanya azab kepada mereka, ya. Lantas kalau kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bagaimana kelak balasan orang-orang munafik tersebut? Bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرنا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, kelak, ya nanti, ini terjadi insyaAllah, yang Allah kehendaki pada hari kiamat. Tunggulah kami, kata mereka orang-orang munafik ini. Kami ingin memperoleh sedikit dari cahaya kalian. Mereka berkata pada orang-orang beriman ini, ya. Dikatakan kepada mereka, pada orang-orang munafik ini, kembalilah ke belakang dan carilah sendiri cahaya itu untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari arah dalam ada siksa. Nah, maka balasan setimpal disebabkan perbuatan itu sendiri. Kelak orang-orang munafik itu akan mendapatkan balasan demikian. Maka yang kedua, kaidah ini bisa terambil juga dari surat Al-Maidah 38. Wasarik wasariqah faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Katsir berkata, ya, sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan, balasan, ya, yaitu sebagai sanksi atas perilaku buruknya, perilaku maksiatnya ketika mengambil harta manusia tanpa hak, ya, sehingga mereka mendapatkan hukuman potong tangan tersebut. Jadi balasan apa yang mereka kerjakan, jazaan bima kasaba nakalam minallah. Ya, ini kaidah yang kedua, terambil dari ayat Al-Qur'an ini. Ya. Yang ketiga, dalam surat An-Nisa 85. Mayashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa mayashfa syafa'atan sayi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian, ya, pahala darinya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa darinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya adalah barang siapa menjadi perantara, ya, menjadi perantara dalam sebuah perilaku urusan, ya, lalu mengakibatkan sebuah kebaikan, maka dia mendapat pahala dari kebaikan itu. Dan barang siapa yang dia membuat perantara keburukan-keburukan, dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Subhanallah. Wa man yashfa syafa'atan sayi'atan yakun lahu kiflun minha. Tergantung dia, dia mau apa. Mau baik Allah akan beri kebaikan, mau buruk Allah akan balas dengan keburukan. Ini dalil yang terambil dari Al-Qur'an. Lantas saya cukupkan 5 ayat saja, yaitu Al-An'am 160. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa dia mengerjakan, membawa amal yang baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang dia berbuat atau membawa perbuatan yang buruk, maka dia tidak diberi balasan melainkan setimpal dengannya, sementara mereka sedikit pun tidak terzalimi. Ya. Ini kaidah-kaidah yang terambil dari Al-Qur'anul Karim. Nah, daripada itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, pendengar radio di dimanapun Anda berada. Demikian bagian yang pertama, kita biasa ini saya kembalikan kepada pembawa acara ini. Mungkin kita rehat sebentar sebagaimana biasa, nanti kita lanjut. Sekarang. Ya, itulah tadi sahabat Ismay Radio, sesi pertama dari Ustaz Munir Hafizahullah Ta'ala, pembahasan dari balasan setimpal dengan amal perbuatan. Dan kita akan break sejenak dan akan kita lanjutkan di sesi yang kedua, dan kita simak murattal berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

contoh-contoh penerapan kaidah tersebut yang terambil dari as-sunnah. Ya. Jadi bagaimana kaidah tersebut, contoh-contoh penerapannya dalam perbuatan kebaikan maupun perbuatan hal yang buruk gitu. Yang pertama, yang sangat penting, masalah ya, contoh-contoh penerapan kaidah ini. Jalan ilmu syar'i. Ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu syar'i, memahami agama ini dengan ilmu syar'i, meningkatkan iman ini dengan ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallah lahu tariqan ila jannah." Ya. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu, ya, menempuh jalan yang jalannya itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, ini kan sebab akibat. Karena siapa yang dia mencari ilmu, ya, dia mencari ilmu karena Allah, lillah, maka Allah yang musyari dia, ya, lillah, mencari jalan, ya, siang malam dia mencari ilmu syar'i lillah karena Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, balasannya itu, ini terambil dari kaidah itu, ya. Subhanallah, ya, ya. Kebalikannya, ya, ada suatu hadis lagi ancaman terhadap hal keilmuan, ya, yang menyembunyikan ilmu, yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami' nomor 5589. Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bil jamin min nar yaumil qiyamah. Padahal siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, Allah akan memasangnya kelak dengan tali, ya, kekang dari api neraka di kiamat. Akibat dia berbuat menyembunyikan ilmu. Orang yang menanya ilmu tapi dia menyembunyikannya, padahal dia tahu jawabannya, tahu, tapi dia bisa jadi dia nggak mau menjelaskannya. Kalau dia dijelaskannya, bisa jadi dia kalah pamor, si orang ini, si ustadz ini atau siapapun dia. Kalau dia jelaskan, wah ini jangan-jangan kalah pamor saya ini, wah jangan-jangan saya gini-gini dan seterusnya ini, dia sembunyikan, Allah ancam, dia akan mendapatkan balasan kelak nanti. Di hari kiamat dia akan dikekang di tali, di lehernya dengan tali yang berasal dari api neraka. Waliyadu billah. Ya, ini sebab akibat, ya, balasan setimpal disebabkan jenis perbuatan itu sendiri. Ya, ini pada pengambilan contoh dari as-sunnah. Ya, ya, yang tentang apa? Belajar, ya, kemuliaan belajar, belajar ilmu syar'i, Allah akan berikan kebahagiaan dia sehingga akan insya Allah mendapatkan surga Allah. Dan sebaliknya, tadi menyembunyikan ilmu, Allah akan balas dengan kehinaan dia di hari kiamat. Baik, lantas contoh misalnya, ya, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Allah berfirman, ya, pada induk tentang bagaimana ayat mengingat Allah, ya, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, pasti Allah akan membalas dengan apa? Allah akan mengingatmu juga. Fadhkuruni adhkurkum, ingat kepada aku, ini saya, Allah akan mengingatmu, aku akan mengingatmu, balasan demikian. Maka daripada itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita baik, ya, karena kebaikan kita, Allah akan balas dengan kebaikan. Ya, zikir kepada Allah, kita mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, Allah pun juga jauh dari kita. Ya, tergantung kita. Makanya Allah katakan juga di dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inallaha lamal muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, Allah katakan, lanahdiyanahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan syarat, ya, bersungguh-sungguh pada jalan kami, ya, serius menjalankan dinul Islam ini, mendekat kepada Allah, ya, Allah akan membalasnya dengan apa? Allah akan tunjuki jalannya. Ya. Dan jika orang yang tidak bersungguh-sungguh pada jalan Allah, Allah akan memberi balasan, tidak akan menunjuki jalannya. Ya, apabila kepada itu, ingat kepada Allah, Allah pun akan mengingat kepada kita sebagai hamba. Ya, ini kaidah-kaidah yang apa? yang contoh kaidah yang terambil dari sunnah. Selanjutnya, misalnya contoh yang lain, ya, membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, bagaimana orang yang membaca salawat kepada Nabi, Allah akan memberikan balasannya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawat wa huttat anhu ashru khathiyat wa rufi'at lahu ashru darajat. Barang siapa yang membaca salawat, ya, kepadaku kata Rasulullah, satu salawat saja, maka Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 salawat. Ya. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat untuknya 10 derajat. Ini balasannya. Ya, dia berbuat salawat, Allah akan membalasnya. Semua. Apa itu? Kaidah ini adalah balasan setimpal dengan apa yang dia perbuat. Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Jalal Afham, Ibnu Qayyim ketika mengomentari tentang masalah ini, membaca selawat kepada Nabi dan Allah akan membalasnya dengan begitu fadilah-fadilahnya, ini sesuai dengan kaidah yang telah tetap dalam syariat ini. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Ini sesuai dengan kaidah yang telah tetap dalam syariat, atau balasan setimpal disebabkan perbuatan itu sendiri. Selawat Allah atas orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah sebagai imbalan dan balasan bagi salawatnya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini contoh-contoh penerapan kaidah ini. Ya, jadi begitu luar biasanya kaidah ini, begitu azim, begitu besar manfaatnya jikalau difahami oleh kaum muslimin. Ya, bagaimana luar biasanya besarnya kaidah ini. Ya, lantas, ya, seperti kita menolong urusan kaum muslimin, ya, ya, dalam satu hadis riwayat Muslim, ya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an fafaraqa bihim farfuq bih. Ya Allah, barang siapa mengurus, ya, barang siapa mengurus sesuatu dari urusan umatku lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Ya Allah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa mengurus sesuatu dari urusan umatku lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan barang siapa mengurus sesuatu dari urusan umatku lalu dia mempermudahnya, maka mereka permudahlah dia. Subhanallah. Al-Munawi dalam ketika mengomentari hadis ini, Imam Al-Munawi berkata, tidak ada halangan dari menginginkan, ya, sesuatu hal, ya, tidak ada halangan bagi seseorang yang mendapat amanah untuk mengurus, ya, umat, ya, diberi kekuasaan oleh umat, tetapi dia memberikan keringanan, mempermudah, Allah akan mempermudahnya. Dan juga mempersulit umat, Allah juga akan mempersulit dirinya kelak di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Jadi semua tergantung balasan apa yang telah kerjakan. Ini hal-hal yang mengurus urusan kaum muslimin. Ya, ini penerapan kaidah tersebut. Ya, dan ada suatu hadis yang masyhur di kalangan kita. Ya, dari Ibnu Abbas bertutur. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu ridfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala li. Ya, aku dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Ibnu Abbas dibonceng di kendaraannya, yaitu di ontanya. Ya, faqala li. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, kata Ibnu Abbas, ya ghulam, inni muhaddithuka hadithan. Ya, kata Rasulullah SAW ni, ya ghulam, inni muhaddithuka hadithan. Wahai anak kecil, ya ghulam. Ya ghulam masih kecil. Ibnu Abbas itu masih kanak-kanak, mau sedikit dewasa begitu. Ya. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengatakan kepadamu sebuah perkataan. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Anak, sesungguhnya aku akan mengatakan kepadamu sebuah perkataan. Jagalah Allah, niscaya dia menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatkan Allah di hadapanmu. Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini balasannya. Ya. Menjagalah Allah, Allah akan menjaga di hadapanmu. Ya. Yang dimaksud dengan ini seperti Ibnu Rajab katakan, jagalah Allah. Misalnya Allah menjagamu, maksudnya adalah ya, sebagaimana Ibnu Rajab terangkan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, orang yang menjaga batas-batasan Allah, memperhatikan hak-hak Allah, ya, memperhatikan apa yang telah Rasulullah perintahkan, menjaga hak-hak Rasulullah, kewajibannya kepada Rasulullah, semuanya dia jaga. Niscaya akan dijaga oleh Allah dari apa? Dari sesuatu hal-hal yang memudaratkan dia dalam kehidupannya. Ya, orang yang menjaga batasan-batasan Allah, hak-haknya, perintah-perintahnya, larang-larangannya, yakni taati perintah Allah, jauhi larang-larangannya. Dia mentaati apa yang Rasulullah SAW katakan, ya, maka dia Allah akan menjaga agama dan imannya dalam hidupnya dari syubhat-syubhat yang menggelincirkannya, subhanallah. Dia akan jaga imannya, ya. Dia akan jaga atau akan dia Allah berikan penjagaan dari syahwat-syahwat yang akan merusak dia, ya. Dan insya Allah Allah akan mewafatkan dan mematikan dia dalam keadaan husnul khatimah dan mewafatkan dia dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam. Ya. Dan juga Allah akan menjaganya kesehatan fisik. Bukan hanya itu saja, bukan hanya masalah agama saja, bukan masalah hal-hal yang bersifat keagamaan, menjaga iman dan sebagainya. Tapi Allah akan menjaga kesehatan juga, tenaga, akal, harta, keluarganya, subhanallah. Ini yang disebut dengan ihfadillah, Allah akan jagalah Allah, maka Allah akan balas tajidhu tujahat. Ya. Maka daripada itu, alhamdulillah, masyarakat muslimin, rahiman wa rahmanallah. Ya. Mintalah Allah kepada Allah, maka ya, jika kamu bermohon kepada Allah, minta kepada Allah, maka Allah, maka mintalah kepada Allah. Ya. Ini suatu kaidah yang sangat penting. Minta kepada Allah, Allah akan beri. Minta pertolongan kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Tergantung dia apa yang dia perbuat di dunia ini, ya. Bahkan ya Allah menjaga tidak dia, bahkan Allah menjaganya juga di dunia ini bagaimana diinginkannya, bagaimana dia harapkan, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat saja. Allah bisa jaga dia selama di dunia bagaimana Rasulullah SAW katakan riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 1810, innallaha azza wa jalla la yahmi abdahul mu'min minad dunya wa huwa yahmihi kama tahmuna maridakum minat ta'am wa syarab takhafunahu alaih. Sungguhnya Allah SWT akan memelihara hambanya yang beriman, ya, dari kehidupan dunia ini, dari mara bahaya dunia ini. Allah akan memelihara hambanya yang beriman dari mara bahaya dunia, ya, sebagaimana dia memeliharanya, ya, dia memeliharanya sebagaimana kalian memelihara orang sakit. Takkan-akan kalian memelihara orang sakit di antara kalian, ya, dia memelihara kalian, ya, memelihara orang sakit dari makanan, dari minumannya orang yang sakit lantaran khawatir terhadapnya. Bagaimana orang ketika menjaga orang sakit, dia perhatikan makannya, dia perhatikan minumnya orang yang menjaga orang sakit. Begitulah Allah akan menjaga seorang hamba yang beriman, ya, dari bahaya dunia, dari bahaya mara bahaya di dunia ini, dengan dia beriman sebenar-benarnya kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan balas dengan balasan serupa, ya, al-jaza fi jinsil amal, balasan setimbang dengan apa yang diperbuat kepadanya, ya. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh, sebenarnya banyak contoh-contoh penerapan kaidah ini, ya, tapi saya bawakan beberapa hal-hal yang cukup origin, ya, cukup origin, banyak sekali hal-hal yang yang lainnya, banyak sekali, puluhan penerapan kaidah ini, ya, seperti irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian, ya, sayangilah, ya, siapa yang ada di makhluk apa yang di bumi ini, niscaya Allah, ya, akan menyayangi yang di langit, yang akan menyayangi kalian. Yarhamkum man fis sama. Balasannya demikian. Menyayangi siapa yang ada di bumi ini, Niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini balasannya. Ini misalnya demikian. Ya, banyak sekali hal-hal yang lainnya. Ya, apa penerapan dari kaidah ini? Ya, seperti masalah sholat misalnya. Terlambat dari sholat saja ini perlu kita saya singgung sebentar. Ya, seperti shaf misalnya, orang berebut shaf, ya. Berebut shaf di shaf yang ke depan itu fadilahnya besar, pahalanya besar. Orang yang shaf salat jamaah di shaf depan lebih besar daripada shaf kedua dan ketiga. Rasulullah mengatakan di dalam riwayat Muslim, ya, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Suatu kaum akan senantiasa mengakhirkan diri hingga Allah mengakhirkan mereka. Ya, jadi maksudnya Imam Nawawi, ya, dalam syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan maksudnya terlambat dari saf-saf pertama hingga Allah membelakangkan mereka dari rahmatnya atau keagungan karunia-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, jadi demikian, orang yang selalu senantiasa di saf depan sholat, Allah akan berikan rahmatnya lebih besar daripada yang di belakang. Balasannya demikian. Ini penerapan kaidah tersebut, kaidah agung. Balasan setimpal dengan apa yang di perbuatannya. Seperti orang bangun masjid misalnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislah fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah masjid, Allah akan bangun seperti itu juga di dalam surga. Balasan Allah demikian. Ya. Demikian tema pada malam ini. Ya, jadi kaidah yang terambil dari Al-Qur'an sudah saya bacakan ayat Al-Qur'annya dan contoh-contoh penerapannya kaidah ini dalam As-Sunnah. Demikian. Iya. Tafadhal. Ya, itulah tadi sesi kedua dari Ustadz Munir Hafidahullahu Ta'ala, pembahasan mengenai balasan setimpal dengan amarah perbuatan. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya mengenai apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz, silakan menghubungi kami di 021-849-94343 atau di 021-849-70055. Atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852-627-74774. Baik, kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Akang Denden, Parung, Pekalongan, Depok. Ustaz, yang dinamakan Jannatul Na'im itu apa dan siapa-siapa yang masuk ke dalamnya? Syukron wassalam. Silakan Ustaz. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang mukmin insyaallah balasan surga. Ya. Siapapun yang berbuat kebaikan kelak di dunia, Allah akan memberikan balasan surga. Dan siapapun yang berbuat aniaya, durhaka, maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan wail, nerakanya. Jannatul Na'im, ya. Yaitu jannah ini, jannah Allah, surga Allah itu bertingkat-tingkat, ya. Mempunyai tabaqat. Ya. Dan itu banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian. Begitu juga neraka. Neraka pun mempunyai tabaqat, mempunyai tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatannya dari yang super mengerikan, yang terdahsyat sampai yang ringan-ringan. Itu neraka demikian juga. Ya. Begitu pun juga surga bertingkat-tingkat, ya. Ya. Maka daripada itu, kalau kita bicara tentang apa itu Jannatul Na'im, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali terangkan di dalam Al-Qur'an. Allah terangkan juga di dalam As-Sunnah tentang bagaimana balasan orang-orang yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan Jannatul Na'im. Ya. Jadi Jannah An-Na'im. Dalam suatu riwayat, ya, yang tadi saya katakan, ya. Orang-orang yang bersegera kepada ampunan Rabb kalian. Ya, ya. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Ya, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Maka wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Ya. Orang-orang yang bersegera kepada Rabb kalian, ya, kepada ampunan Rabb kalian, Allah akan memberikan surga balasan seluas langit dan bumi. Ya. Dan orang-orang itulah adalah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Nah, ini ayatnya. Ya. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Yaitu orang-orang yang selalu bersegera kepada ampunan Allah, yang selalu mau taubat kepada Allah, yang selalu istighfar, mengingat Allah. Orang-orang itulah yang akan didekatkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang menafsirkan Ali Imran 133, dijelaskan dengan ayat ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Demikian. Dan orang-orang yang akan masuk ke surga na'im atau jannatun na'im itu seperti apa, Ustaz, kriterianya? Tadi ya, Bapak bertanya seperti itu. Kriterianya adalah tadi orang-orang yang bersegera kepada ampunan Rabb mereka. Ya. Orang-orang yang bersegera kepada ampunan Rabb mereka itu adalah orang-orang yang menyerahkan jiwa raga kepada Allah. Orang-orang yang bersegera kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu introspeksi diri ketika hidup di dunia sehingga dia menjauhkan dari kemaksiatan mengerjakan amal soleh. Dia selalu istighfar kepada Allah. Selalu dia bersegera terus kepada ampunan dari Rabb-nya. Dia merasa kalau diri dia itu banyak salah. Padahal dia melakukan kesalahan. Saking takutnya dia berbuat kesalahan itu. Itulah orang-orang itu. Ya. Ayat ini ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im ketika menafsirkan wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Jadi ayat ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im ketika menafsirkan ayat Al-Imran 133. Iya. Demikian. Ya, itulah tadi jawaban dari Al-Ustadz kepada pertanyaan dari Akang Denden Parung Pengkolan. Tadi saya salah menyebutkan, bukan Pekalongan tapi Akang Denden Parung Pengkolan Depok. Ya, itulah tadi jawaban dari Al-Ustadz Munir Hafidahullahu Ta'ala kepada pertanyaan dari Akang Denden. Dan sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, karena waktunya sudah habis seperti itu. Dan itulah tadi acara program Muhasabah Ismail Radio yang telah kita ikuti bersama. Syukron jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi di Ismail Radio. Dan jazakumullah khairan kami ucapkan kepada sahabat Ismail Radio atas partisipasi dan kebersamaannya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami yang bertugas kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.